Berikutnya pelajaran 21, huruf sad, ya sad fathah, so, ya so, so, ya huruf sad seperti huruf apa? Yang paling mirip dengan huruf sad apa? Ahsan, sin, ya huruf sin, huruf yang paling mirip dari sisi makhrajnya, demikian pula dari sifat-sifat yang ada, ya. Kalau antum bandingkan maka sad persis sama dengan sin kecuali pada sifat apa? Sifat isti'la, ya, isti'la atau itbaq. Sama-sama dari ujung lidah yang ditempelkan ke gigi seri bawah dengan sifat safir, ya, safir, hamas, bakhawah. Adapun sin tipis sa, adapun sad maka tebal. Naam. Sa. Sa. Nah, kemarin atau pada pertemuan yang sebelumnya telah kita latih apa menebalkan huruf secara benar dengan apa, dengan dua huruf, yaitu huruf apa, kho dan ro, ya kho mewakili huruf tenggorokan, kho ro mewakili huruf lisan, ro, ya. Nah, kalau kita sudah membiasakan maka insyaallah masuk ke huruf sad maka insyaallah sudah bisa kita tebalkan tanpa memajukan bibir, ya. So. So. Nah, sa. So. Nah, diusahakan mengarahkan suara ke mana? Ke atas. So. Sa. So. So. Nah, ini yang diharapkan demikian. Shadnya betul-betul mufakhamah, ya, tebal dengan benar. Nah. Nah, kita baca satu baris atau dua baris. Al-Solah. So-Khoba. So-Mata. So-Hada. Ha-Ma-So. Zakaya. Jasasa. Sawana. Baik. Fadal, barangkali ada yang bisa mencoba dari hadirin yang dekat mic. Fadal. Baca satu baris, ya. Baca baris ketiga. Bismillah. Ha fa ra. Nah, ditambah lagi safirnya belum jelas. Kho, so, belum ada safir. Ha so. Ha so. So. So. As. As. As. Ya. As. As. Nah. Jadi safir terbentuk dengan apa? Dengan celah yang sempit. Off. Off. Nah. Off. Off. Baik. Sekarang di fathah coba. Hal soro. Hal soro. Baik. So sa. Sha so. Za so. Nah. Dari sisi tafkhim insyaallah sudah, ya, tinggal memberikan safir, ya, af, ya, itu sifat apa? Desis, af, yang tidak lain adalah dihasilkan dari apa? Dari majra, dari jalan yang dayyiq, yang sempit. Ya. Ahsan, barakallahu fiik. Nah, berikutnya, fadal. Baris keempat. Sa-ra-ra. Sa-la-ha. Sa-da-ma. Sa-ha-wa. Hanya kurang fathah. Ha. Sa-ha. Sa-ha-wa. Ha. Sepertinya ada sedikit penebalan. Ha. Ya. Ha. Sa-ha. Sa-ha-wa. Ya. Jadi dibuka sehingga tidak ada tafkhim. Saha ha. Naam. Saha wa. Ahsan. Naam, cukup. Satu lagi. Naam ya. Na so ha wa so ya. Wawunya maftuhah. Wa. Wa wa so ya. Ha so da. Ba so la. Ba-nya belum belum maftuh. Ba masih. Ba dibuka. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Naam. Ba so la. Baik, barakallahu fiik.